pelaksana awan tinggi mungkin kau kembali ke harapan beta ku bermohon dewa. Semoga nanti engkau kembali bersua. Laksana awan tinggi mungkin kau kembali besar harapan beta ku bermohon dewata. Semoga nanti